Bareng El Cinta Sayang. Ada cinta. Tiada orang lain selain dirimu, tiada cinta lain selain cintamu. Engkaulah kasihku, belahan jiwaku, di setiap langkahku kau menemaniku. Sisa-sisa hidupku ku tempuh denganmu. Cinta. Tiada cinta lain selain cinta.